Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah hujan yang lebat ini. Marilah kita sama-sama berdoa, Allahumma sayban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang memberikan manfaat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada poin ketiga dari mukaddimah penulis, yang beliau membahas tentang al-wala wal-barra, loyalitas dan permusuhan, kebencian kita tujukan kepada siapa. Sudah kita ketahui bahwasannya loyalitas kita, kecintaan kita, pembelaan kita, dukungan kita hanyalah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kaum mukminin yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pada pertemuan yang lalu saya keliru membaca pada ayat yang terkait dengan masalah tersebut, yaitu innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Ya. Wa hum raki'un. Kecintaan kalian, muwalah, loyalitas kalian ditujukan kepada Allah, Rasulnya. Orang-orang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta mereka rukuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah kita mengetahui tidak boleh cinta kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, baik mereka orang tua sendiri, kerabat, saudara, tidak boleh cinta kepada mereka. Kemudian barakallahu fikum, ada pembahasan mencintai orang tua yang kafir. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bakti seorang kepada orang tuanya yang dalam keadaan kafir. Disebutkan di antaranya dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua orang tuamu memerintahkan dengan sungguh-sungguh untuk berbuat syirik kepada Allah, tidak boleh kamu taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Wasahidhuma fid dunya ma'rufa, pergauli kedua orang tua yang dalam keadaan musyrik dengan cara yang baik. Termasuk birrul walidain, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun kedua orang tuanya musyrik ataupun kafir. Ya. Sehingga jangan salah kemudian pukul rata, ya, benci, tidak ada belas kasihan sama sekali. Ya. Contoh yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam cinta kepada pamannya. Siapa? Abu Talib. Yang mengasuh beliau semenjak usia 8 tahun. Setelah orang tuanya meninggal, dalam riwayat yang sahih sebagaimana dibahas dalam sirah yang ditulis oleh apa yang dibahas oleh Al-Ustaz Abu Farhan Hafizahullah, orang tuanya meninggal, orang tua laki-laki, ayahnya meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan, pendapat yang rajih. Kemudian ibunya meninggal, Nabi masih kecil. Kemudian dilanjutkan pengasuhan oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib. Kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib sampai saat kenabian. Ya. Masih dilindungi oleh pamannya Abu Talib, tapi sayangnya pamannya Abu Talib tidak mendapatkan hidayah, ya, tidak tunduk, tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara mengikrarkan dengan lisan dan tunduk dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dalam hatinya dia beriman. Sampai ada sebuah syair yang beliau ucapkan, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mendakwahi ayahnya, apa, pamannya, supaya masuk ke dalam agama Islam. Arabta dinan qad araftu bi annahu khairu adyanil bariyati dinan laulal malamatu wa hazaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Engkau telah menyodorkan dengan cara yang baik kepadaku suatu agama yang sesungguhnya aku mengetahui bahwa agama yang engkau sodorkan kepadaku untuk masuk kepadanya adalah sebaik-baik agama. Kalau bukan karena celaan dan menghindari cemoohan, tentu engkau akan melihat diriku tunduk patuh masuk ke dalam agama Islam. Ya. Walau begitu, Abu Talib melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dengan kecintaan yang sangat besar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak memberi petunjuk, tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Keduanya saling mencintai. Abu Talib mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hubban syadidan tabi'iyan la syar'iyan. Cinta yang sangat dalam, cinta yang sangat sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi cintanya cinta apa? Tabi'i, ya. Bukan secara syar'i. Demikian Nabi alaihi salatu wasalam cinta kepada pamannya Abu Thalib bukan cinta apa? Dini, bukan cinta syar'i, tapi cinta apa? Tabi'i. Sangat cinta kepada pamannya sehingga berupaya untuk pamannya bisa masuk ke dalam agama Islam. Sampai dijelaskan dan pamannya pun mengakui kebenaran agama Nabi alaihi salatu wasalam, sayangnya dia lebih mengutamakan keridhaan manusia teman-temannya yang kafir daripada meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan tentang sebab nuzul ayat tersebut. Ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Sekalipun cintanya Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya begitu dalam secara tabiat, tapi tidak bisa memberi hidayah sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mencintainya secara syar'i. Ya. Disebutkan dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim kisah ini, kisah sebab turunnya ayat tersebut. Lamma hadara Abu Thalib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Umayyah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib? Fa'ada alayhi fakana akhiru maqal ala millati Abdul Muttalib. Al hadis. Ketika Abu Thalib hampir meninggal hadrahul wafa, sudah kelihatan tanda-tanda kematian, sudah dekat kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hentinya berusaha untuk bisa menjadikan Abu Thalib seorang muslim, seorang mukmin, mendapat hidayah. Terlebih lagi di kesempatan yang terakhir ini menjelang wafatnya Abu Thalib, datang Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata sudah didahului oleh temannya yang dalam keadaan musyrik kafir. Musyrik kafir siapa? Abu Jahal. Ya. Juga Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Ada juga orang ketiga dalam penjelasan Ahlul Hadis. Yang ketiganya yang mengkisahkan kisah ini, yaitu Al-Musayyib. Ya. Yang mana Al-Musayyib menjadi sahabat, masuk Islam. Dan Abdullah bin Umayyah juga masuk Islam. Tinggal siapa? Abu Jahal. Ya. Bapaknya kebodohan. Mati di mana? Dalam keadaan musyrik di Perang Badar. Barakallahu fiik. Ya. Mati di Perang Badar. Ya. Datang Nabi alaihi salatu wassalam mentalkin, wahai pamanku, ya ammi, dalam riwayat yang lain dengan panggilan yang paling halus, paling akrab, ya ammah. Gitu. Kalau kita sering dengar abah, itu abi artinya ya, abi, abah, ammi, ammah. Itu panggilan ya apa? yang lebih dekat kepada kekerabatan, kepada cinta dalam nasab. Ya, wahai pamanku, ya ammah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan membela dirimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian tidak putus asa pula, ya, si kafir musyrik Abu Jahal dan dua temannya, ya, dalam riwayat, yang kemudian menjadi muslim, ya, mentalkin dengan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, orang tuanya sendiri. Ya. Nabi mengulangi lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa membela dirimu di hadapan Allah. Keduanya pun mengulangi, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, dan akhirnya wafat dalam keadaan masih musyrik, di atas agama kesyirikan. Ya, kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam telah mendapati pamannya dalam keadaan demikian, wafat dalam keadaan belum masuk Islam, beliau mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha an. Benar-benar aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk dirimu selama aku tidak dilarang. Kemudian turun ayat yang melarang untuk memohonkan ampun kepada Allah orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik kafir. Dalam surah Taubah disebutkan, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun orang-orang kafir musyrik. Setelah jelas bahwa dirinya yang dimintakan ampun, yang dimintai ampunan untuknya kepada Allah, mati dalam keadaan musyrik kafir, termasuk penghuni neraka jahim. Haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Baik. Itu barakallahu fikum sebagai tambahan penjelasan bahwa cinta secara tabiat itu dibolehkan. Ya. Cinta secara tabiat kepada orang kafir, karena sebagai orang tua, sebagai paman, orang yang memberikan perlindungan, ya, cinta sebatas cinta tabiat. Sedangkan dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Aku berlepas diri dari apa yang kalian yakini. Ya. Nah. Baik. Dengan ini selesai kita membaca muqaddimah sebelum masuk pada pembahasan yang inti. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.